Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع جمعة yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang senantiasa memerintahkan kepada kita semua untuk bertakwa kepadanya. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini juga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis disebutkan tentang keutamaan selawat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguji mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ujian yang sangat berat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adanya syaitan yang senantiasa menggoda dan menjerumuskan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan mereka sebagai musuh dan melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah mereka. Innahu lakum aduwwun mubin." Sesungguhnya syaitan merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan sesungguhnya syaitan itu hanyalah memerintahkan dan mengajak kalian kepada perkara-perkara yang jelek dan keji. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan dan juga memerintahkan kepada kita untuk menjadikan syaitan sebagai musuh yang nyata. Syaitan memiliki langkah-langkah dalam menggoda manusia. Namun ada 4 langkah syaitan yang mereka mempunyai peluang besar untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana hal ini juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam salah satu kitabnya. Beliau mengatakan, إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hendaklah seseorang menahan diri dari pandangannya, menahan diri dari banyak berbicara, menahan diri dari banyak makan, dan menahan diri dari banyak bergaul. Ayuhal muslimuna ibadallah, empat hal tersebut dinyatakan sebagai perkara yang sangat memberikan peluang bagi syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam pintu-pintu neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama adalah kata beliau, banyak memandang, tidak menjaga pandangan, tidak menundukkan pandangan, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kepada kita, baik kaum lelaki maupun kaum wanita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dan katakanlah kepada orang-orang yang beriman laki-laki, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan juga kepada wanita-wanita, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, fal ainani zinahuma an-nazar. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil fujaah, fa amarani an asrifa basari. Jarir radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai pandangan yang tidak disengaja, maka beliau memerintahkanku agar memalingkan segera pandanganku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang syaitan memiliki peluang besar untuk menyesatkan dan menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan adalah banyaknya seseorang dalam berbicara. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita semua di dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pula kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik. Jika tidak ada ucapan-ucapan yang baik yang ingin dia katakan, maka diamlah. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saqilatka ummuk wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka melainkan dengan sebab lisan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang berikutnya adalah banyaknya seseorang di dalam hal makan, yakni urusan perutnya. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis mengingatkan kita tentang hal ini, Ma mala'u adamiyun wi'aan syarran min batnin bihasbi ibni adam ukulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukup keturunan Adam mengonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya saja. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Imam Ibn Rajab radhiyallahu rahimahullahu taala pernah mengatakan tentang hal tersebut. Manfaat dari sedikitnya seseorang dalam makan, manfaatnya untuk hati adalah melembutkan hati. Pemahaman bisa semakin mantap, jiwa semakin tenang, hawa nafsu jelek bisa tertahan, dan amarah semakin terkendali. Beda halnya dengan orang-orang yang sering banyak makan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah banyak bergaul, pergaulannya tidak terkontrol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu agamanya tergantung dari temannya. Oleh karena itu perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Empat perkara ini merupakan hal-hal yang senantiasa harus kita perhatikan, karena syaitan sangat mudah masuk dari pintu-pintu tersebut. Langkah-langkah syaitan lebih mudah untuk menggoda manusia dari pintu-pintu tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dari berbagai macam godaan-godaan syaitan, yang mana syaitan telah bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menggoda manusia. Ayuhal muslimuna ibadallah, maka marilah kita memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana zaman semakin di penghujung, maka fitnah pun semakin merajalela di mana-mana. Maka satu yang kita bisa panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu doa, memperbanyak doa, meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam fitnah yang datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimuna ibadallah, ketika kita memperhatikan apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu di atas tentang empat hal tersebut, memang benar-benar nyata, dan kebanyakan dosa-dosa besar muncul dari empat hal tersebut. Yang pertama yang beliau katakan adalah pandangan yang tidak terjaga. Pandangan yang tidak terjaga pada dasarnya adalah hal yang mudah untuk kita tundukkan, namun karena adanya syaitan yang senantiasa menggoda kita, maka menjadi berat untuk menundukkan pandangan tersebut. Syaitan menggoda kita untuk mengangkat pandangan, untuk melihat ke sana kemari, sehingga syaitan berhasil mengarahkan pandangan kita kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, seperti memandang lawan jenis atau yang semisalnya. Ketika syaitan berhasil untuk mengarahkan pandangan kita kepada lawan jenis, syaitan kembali menggoda kita untuk mencari pandangan-pandangan kepada wanita yang mengumbar auratnya. Kemudian setelah itu mereka berusaha untuk memberikan kepada kita hayalan-hayalan terhadap apa yang kita lihat, maka terjatuhlah seseorang dalam zina mata. Bahkan na'udzubillah, seseorang terjatuh di dalam zina kemaluan, bahkan terjadi perselingkuhan dan yang lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua, kata beliau adalah banyak berbicara. Banyak berbicara juga adalah satu hal yang sangat memudaratkan, satu hal yang membuat kerusakan di tengah-tengah manusia ketika kita tidak menjaga lisan. Terjadilah ghibah, terjadilah namimah, terjadi fitnah, terjadi berita-berita bohong yang tersebar. Awalnya dari ucapan yang tidak terjaga, omongan yang tidak terkontrol. Kemudian yang berikutnya kata beliau adalah banyak makan. Terkadang seseorang ketika ingin memuaskan perutnya dalam keadaan tidak sanggup lagi untuk mencari harta dari segi yang halal, maka dia berani untuk mencari harta yang haram demi memuaskan perutnya. Menzalimi seseorang, menipu seseorang, bahkan melalui cara-cara riba. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya adalah salah di dalam bergaul. Salah dalam bergaul juga mengakibatkan fatal. Dosa besar senantiasa kita lakukan akibat salah dalam bergaul. Seseorang yang dulunya bukan peminum khamar, yang dulunya bukan perokok, yang dulunya bukan pecandu narkoba, dikarenakan dengan teman-temannya yang senantiasa dia lihat, maka syaitan pasti berhasil untuk menggodanya. Cepat atau lambat dia akan jadi perokok, dia akan jadi peminum khamar, dia akan menjadi pecandu narkoba dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam jerat-jerat syaitan yang Allah Subhanahu wa taala hanya melindungi orang-orang yang beriman dan ikhlas di dalam beribadah kepadanya. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Maka pada khutbah akhir ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan di dalam hati-hati kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di yaumul qiyamah nanti, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.